Perempuan tuh sekarang bahkan banyak yang prestasinya lebih top daripada laki-laki, dan menjadi ukuran hari kiamat. La taqumu sa'ah hatta faddala khamsuna imra'atin 'ala faddin rajulin wahidin. Kiamat tidak akan terjadi sebelum jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki, dengan perbandingan 50 perempuan banding 1 laki-laki. Iki koyoke wis akeh wedoke iki, berarti yo gak suwe kiamat. Perempuan banyak yang lebih hebat, laki-laki harus mengakui. Mohon maaf, perempuan ditinggal mati suami jadi janda, kuat, bertahan dan mengurus anak-anaknya, berhasil, sukses, anak-anaknya rata-rata jadi orang semua, gak ada yang jadi cempe. Tapi kalau laki-laki ditinggal mati istri jadi duda, orang ngeramut anake dhewe malah ngeramut anake tanggane. Oh, ngono kuwi to kelakuane. Enak jaren. Ayo. Saiki mang bandingke. Ana rondo duwe anak telu, ana duda duwe anak telu. Kira-kira anake luweh dunung anake duda apa anake rondo? Anake rondo ya kopen, ya kramut. Awake ya resik, pakaiane rapi, ambune wangi, sekolah ya tertib, ngajine ya dunung. Diramut ibuke. Anake duda, ra rupa-rupa bocah. Jembaure sambune tengik, penguk. Adus e arang-arang. Nek ora kodanan ya ora adus. Mangkane omah ditinggal wong lanang ambek omah ditinggal wong wedok beda. Omah ditinggal wong lanang berbulan-bulan tetep rapi, tetep bersih, tetep praktis. Omah ditinggal wong wedok rong minggu ngene. Resikan kandang sapi. Ijen ngalang-alangi kapal pecah. Mangkane wis to. Wong lanang mbek wong wedoke kaya-kaya nek dibandingno kok menang wong lanang, koyoke. Rasane kaya rasa wong lanang. Gagahe ya gagah wong lanang, emblek-embleke ya emblek wong lanang. Dawa-dawane ya dawa wong lanang, nyelotang-nyelotang. Tapi prakteke menang wong wedok. Wong lanang isak pinter-pintere getak wong wedok ya. Goblok dadak. Guru digetak bojone, guru. Dokter getak bojone, melungker. Polisi getak bojone, ngelikasi. Kiai gak apa-apa. Lah ana kanca gelar akademike mentereng, enggak ada titelku MA. Napa? MA. Lho, nomah ngadepi bojone iso mudhun kaya cah MI. Lho kula saged ceramah nggih nek ten jaba ngeten niki. Ngadepi tiyang sementen katae biasa kula. Tapi lek ten griya ngadepi bojo kula ijen, ken ceramah kula mboten sanggup. Mboten sanggup. Misalnya piyambake gambul ngene, ngambul, ngambek, terus kula lungguhke. Ayo lungguh, langsung kula ceramahi. Assalamualaikum. Aku salam urung rampung wis diprek tinggal nyingkir. Ngene bojo kula niku mboten kagum babar pisan kalih ceramah kula. Sing kagum nggih jenengan-jenengan niku. Bojo kula babar pisan mboten kagum. Kadang-kadang rak kepireng to ceramah kula keng radio, tangga niku nggih sok muter. Yen sonten ngoten niku enjing sonten kan kathah radio-radio sing muter ceramah kula. Kek kalih tangga dibanterke volumene. Bojo kula keng griya kepireng ngoten liwat teng ngarep kula. Ceramah apa? Dapak ming ngoten wong ana imbuhane. Ngono. Ceramah apa? ngono kok disenengi wong. Piyambake sing dipirengke malah ceramahe tiyang sanes. Dadi enten desa kula wonten pengajian piyambake nggih nderek ndugi nderek ngaji. Ken kondur panggih kula ngoten crios, Bah. Kiai wingi lho Bah crito ngene. Kula nggih matur. Lah aku rak ya wis ngomong ngono kawit biyen. Eh sampeyan sing ngomong ya seje. Ini aku sing ngomong seje. Padahal ya padha malah keterangane kadang-kadang penak aku. Tapi menengo. Tapi di telinga dia, di perasaan dia ya sama sekali enggak berarti. Apa? Sekarang perempuan itu justru menjadi kebanggaan. Ngapunten nggih. Salah satu rungokke to? Salah satu tanda orang yang beruntung hidupnya itu anaknya lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Bukan berarti anak laki-laki model ngono kuwi elek. Walaupun ya elek tenan. Tapi dadi alamate wong sing bejo uripe kuwi anake luwe akeh sing wadon timbang sing lanang. Malah-malah cirine ahli swarga niku di samping ahli ibadah wonge takwa niku anake kathah wadone timbang lanange. Duka keterangane ngoten. Makane Kanjeng Nabi lek menghimbau tanakahu tanasalu do nikao do duwe keturunan sing akeh. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sak temene aku iku seneng bangga sok okeh-okehan umat karo nabi-nabi liyane dina kiamat umatku kudu paling okeh dhewe. Nek tiyang sian anake okeh-okeh, kiai anake okeh-okeh. Kula nggadah kanca tiyang Madura. Anake okeh. Kula tangleti, anaknya kok banyak banget. Jawabnya dia apa? Banyak anak banyak rezeki. Makin banyak anak makin banyak rezeki. Saya nanya, lah anak sampean kok banyak banget, apa sampean gak masuk KB? Ya justru karena saya masuk KB, makanya jadi anak. Kalau gak masuk KB, cuma masuk seperapat gak jadi anak. KB ini nek ilat Madura kan KB. Nah, kiai-kiai niko putra-putrine kathah-kathah. Ngoten niku aja dilokke, Bu. Biasane wong wedok ku sok ngelokke. Halo, bojone kiai ben taune procat-procat. Monak-manak. Mosok anggar taun blending. Ya pantes, Bu, yen kiai ku putrane kathah. Soale kiai niku hiburane nggih namung bojone niku. Mboten enten hiburan liyane. Nanti rampung ceramah kondur ketemu bojo ya turu. No. Hiburane gek ming bojo niku. Arep golek hiburan liyane ya ora pantes. Ana kiai arep golek hiburan biliat ya gak pantes. Arep karaoke ya gak pantes. Ngono lho. Hiburane ming bojo. Mula anake akeh-akeh, gek rata-rata kiai niku rak sarungan. Oh, beda karo pejabat do celanaan. Repot. Sarung niku kan praktis, elastis, ekonomis, isis wal gelis. Gek sarung kuwi tegese arep kesasar wurung. Beda karo celana kuwi celone ana. Wong nek sarung ya arep kesasar wurung, slamet. Arep kesasar nguyuh karo ngadeg, wurung. Wong sarungan mesti ndoprok nguyuhe lungguh dicincing ngene. Nek celanaan, mboten ngira nguyuh karo lungguh niku. Ya ngadeg. Resletinge ditarik sret terus diserobotno srut tur. Kadang leh rampung pipis yo ora cawik. Cawike meng ngangge obat, maksudnya obat abet.